Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hassa hadhil ummah bisawmi syahri ramadhan وضعف فيه الأجور وفتح فيها أبواب الجنة وغلق فيها أبواب النيران فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واحصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita untuk berkumpul di tempat mulia masjid rumah Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan dan keikhlasan. Semoga apa yang kita lakukan saat ini benar-benar dilihat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah dan kelak akan kita petik buahnya di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah kalau kita masih bisa terus berkumpul seperti ini. Ini sungguh nikmat yang amat besar dari Allah. Tidak semua orang mampu menghadiri tempat yang semacam ini. Biarpun mereka adalah orang yang tidak punya pekerjaan, mungkin di rumahnya dia adalah orang yang dimanja dengan pembantu-pembantu di rumahnya, dengan pelayan-pelayan di rumahnya. Bahkan mungkin saat ini, detik ini pun ia tidak punya kegiatan apapun, akan tapi karena Allah tidak menghendaki orang tersebut untuk kebaikan, maka orang itu pun tidak mampu menghadiri tempat yang semacam ini. Bahkan sebaliknya, ada di antara yang hadir di sini adalah orang yang sangat-sangat sibuk. Siang harinya sibuk dengan bekerja, bahkan saat ini pun masih merasakan penatnya pekerjaan di siang hari. Bahkan mungkin rasa kantuk pun sudah mulai datang kepadanya, akan tapi karena Allah memilihnya untuk menjadi hamba mulia, saat ini pun masih memaksakan diri untuk hadir tempat ini. Dan karena memang tempat semacam inilah tempat hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah dan syukurilah, mintalah kepada Allah semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah terus di dalam kebaikan dan di dalam kebaikan dan dalam kebaikan, hingga kelak di saat dicabut nyawa kita, kita masih berada dalam kebaikan sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, yang pungkasannya nanti adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di bulan Syaban. Kami akan membahas tentang bulan Ramadan karena kita mempersiapkan di bulan Ramadan, tapi sangat penting di bulan Syaban ini untuk kami hadirkan sekelumit tentang Syaban, keutamaan bulan Syaban, bahwa bulan Syaban ini adalah bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidah Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah," hadis Imam Bukhari meriwayatkan, Mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad istakmala sawma syahrin illa ramadhana. Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad berpuasa sebulan utuh kecuali Ramadan. Wa mara'aitu, dan aku tidak melihat akthar minhu siyaman min Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa dengan puasa yang amat banyak melebihi daripada puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahasanya, Siti Aisyah berkata, kana yasumu Sya'bana kullah. Siti Aisyah berkata bahasanya, Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Dalam riwayat, kana yasumu Sya'bana illa qalila, Nabi Muhammad puasa bulan Sya'ban kecuali sedikit yang ia tinggalkan. Dari riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi sangat peduli dan sangat perhatian dengan puasa di bulan Sya'ban secara umum. Dan dihimbau bagi umat Nabi Muhammad untuk meniru beliau, karena ini adalah bulan persiapan. Para kekasih Allah, pada para salafun saleh, kalau sudah masuki bulan Sya'ban sudah kondisikan. Dijadikan suasana bulan Sya'ban itu, suasana bulan Sya'ban adalah seperti suasana bulan Ramadan. Sudah mulai membaca Al-Qur'annya, bangun malamnya ditambah, kemudian puasa dilakukan, sedekah-sedekah pun banyak diberikan sudah. Untuk memberikan bantuan kepada fakir-fakir miskin agar mereka punya bekal sehingga nanti tidak pusing di bulan Ramadan cari uang, cari bekal. Ini sudah mulai dikeluarkan rezeki-rezeki di bulan Sya'ban ini untuk menyambut bulan Ramadan, khususnya puasa. Ini dilakukan oleh para salafun saleh. Bahkan zakat-zakat mulai dirapikan karena orang fakir, biar segera nerima bagian zakatnya sehingga bisa menjadi bekal bagi orang fakir tersebut. Tidak usah nunggu Ramadan kalau urusan zakat, sebab yang namanya zakat semakin cepat semakin bagus. Zakat nunggu Ramadan, mestinya keluar Sya'ban nunggu Ramadan. Berarti kita pinjam duitnya orang fakir. Yang punya zakat hendaknya dikeluarkan saat ini, saat yang sangat tepat. Zakat, zakat, zakat, keluarkan saat ini secepatnya. Kalaupun mau diajukan saat ini, perlu diajukan. Karena apa? Biar orang-orang fakir punya jaminan di dalam hidupnya, punya bekal, sehingga di bulan Ramadan mereka nyaman puasanya, tidak usah kepikiran untuk mencari rezeki. Zakat mau ditunda, nanti saja mengeluarkan zakat di bulan Ramadan biar pahalanya berlipat ganda. Yang berlipat ganda di bulan Ramadan itu adalah pahala-pahala khusus yang ada di Ramadan seperti puasa, dan juga pahala dan sholat-sholat yang dilakukan, sholat di bulan Ramadan, sholat duhur di bulan Ramadan, sholat duhur Ramadan, kemudian sedekah-sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Adapun zakat paling bagus adalah dikeluarkan pada waktunya, enggak usah ditunda di bulan Ramadan. Jadi kalau waktunya bulan Sya'ban, dikeluarkan bulan Sya'ban. Dan kalau ingin memajukan misiannya, misalnya zakat di bulan Syawal kita keluarkan saat ini sangat tepat. Karena apa? Agar menjadi bekal bagi orang fakir untuk memasuki bulan Ramadan dengan bekal yang cukup, sehingga tidak bingung mereka harus bekerja di mana. Bahkan mungkin mereka bisa mengkhususkan untuk ibadah karena sudah punya bekal dari duit zakat tersebut. Ini bagi orang fakirnya. Baik, ini adalah yang harus dipersiapkan. Kemudian juga kami himbau kepada ibu-ibu untuk segera dibayar utangnya, Bu, puasanya itu ya. Jangan mundur-mundur, ditunda, ditunda. Cepat bayar utang, bayar utang, bayar utang ini. Mumpung masih ada waktu. Dan ketahuilah ibu, kalau ibu membayar utang, niatnya membayar utang saja. Kalau ibu membayar utang, Nabi dapat semua kesunahannya. Jangan digabung niatnya antara membayar utang dengan melakukan puasa sunnah. Tidak diperkenankan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Tidak boleh digabung antara puasa fardu dengan puasa sunnah. Adapun puasa sunnah dengan sunnah boleh digabung. Tapi kalau puasa fardu tidak boleh digabung dengan sunnah. Cukup niatnya fardu saja mengkodok puasa, maka nanti mendapatkan pahala kesunahan. Adapun niatnya, kalau tidak hafal niat yang panjang itu, kan ada niat yang diajarkan oleh para asatid waktu kita di madrasah, itu niat yang benar, nawaitu somohodin dan seterusnya itu. Akan tapi kalau ingin digampangkan niatnya bagi yang enggak hafal, cukup niat begini, ya Allah saya mau bayar utang nih besok mau puasa. Allah sudah faham gitu, saya puasa besok bayar utang, ya Allah, ngerti dah. Enggak usah direpotkan urusan niatnya, gara-gara niat repot nanti enggak bayar-bayar utang pusing nanti. Jadi ibu makan sahur langsung ngomong, ya Allah besok saya mau bayar utang, beres, sah. Tidak usah pusing, dimudahkan ini. Kemudian di malam, di dalam bulan Sya'ban ini ada satu malam mulia yang disebut dengan malam Nisfu Sya'ban. Ada satu buku bu ya, atau tulisan catatan yang selebaran yang sudah dibagi-bagi, mungkin bisa disebarkan kepada yang lainnya. Untuk menghentikan lidah sebagian orang itu, memang ada orang itu yang lidahnya gatel, jadi suka mudah mengatakan orang lain ahli bid'ah segala macam. Jadi ada bid'ah itu bid'ah bulanan, bulan Rajab nanti ada bid'ah Rajab, nanti bulan Sya'ban bid'ah Sya'ban, nanti puasa, nanti bulan Ramadan ada bid'ah Tarawih, bid'ah macam-macam. Ada orang memang punya bid'ah bulanan, pusing kita dengan orang-orang duka suka membid'ahkan, sehingga kita harus menjawab, memberi penjelasan tentang bahwasanya itu bukan bid'ah. Malam ini Sya'ban adalah satu malam yang mulia, disepakati empat madhab. Bahkan salah satu tokohnya orang yang suka membid'ahkan itu tak tahunya dalam bukunya menyebutkan tentang keutamaan malam di Sya'ban dan mengatakan amalan malam di Sya'ban hendaknya dihidupkan dengan ibadah. Bahkan ada satu hadis, nanti hadis tentang malam di Sya'ban, hadis tentang malam di Sya'ban dianggap ini sahih mau tidak mau oleh mereka. Bahwasanya malam di Sya'ban adalah malam istimewa, sehingga para salafus saleh, lihat ulama-ulama kita menghidupkan malam di Sya'ban dan dikatakan oleh empat madhab malam di Sya'ban adalah malam mulia. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan malam dikabul doa, dan di situ juga disebutkan dalam satu hadis bahwasanya innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, Allah akan melihat di setiap malam nisfu Sya'ban il jami'i khalqihi fayaghfiru jami'a khalqihi, kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban illa limusyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah yang pertama. Yang kedua, illal musyahidin, kecuali orang yang punya kebencian dengan sesama. Jadi orang menyekutukan Allah dan orang yang punya dendam dengan sesama, inilah yang tidak mendapatkan pengampunan Allah di saat pengampunan dibagi-bagikan oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan sumulailaha wa sumulan qumuna qumulailaha wa sumunaharaha, ya ya, hendaknya engkau berpuasa di malam harinya, hendaknya engkau menghidupkan di malam harinya dan di siang harinya puasa. Akan tapi hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis dhaif. Baik, biarpun itu hadis dhaif, ketahuilah bahwasanya puasa di bulan Sya'ban secara umum saja boleh, kok kenapa malam hari nisfu Sya'ban kok jadi enggak boleh? Ini aneh, ada sebagian orang puasa nisfu Sya'ban bid'ah, kok ada? Oh, bulan Sya'ban semuanya puasa sunnah, kok puasa nisfu Sya'ban jadi bid'ah? Itu kok aneh benar, dari mana kaidahnya itu? Adapun malam menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah sunnah disepakati oleh para ulama. Bahkan disebutkan di situ juga Allah menyeru almin mustafirin fa'afirullah, mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni, almin mustarzikin fa'arzukuh, mana yang minta rizki kepadaku akan aku berizki, mana yang punya hajat akan aku kabul, mana yang punya penyakit akan aku beri kesembuhan. Sampai dalam hadis itu mana. Artinya di malam itulah Allah dengan kasih sayangnya, Allah memang selalu berkasih sayang kepada hambanya. Akan tapi spesial di malam nisfu Sya'ban, mulai dari min ghurubi syamsi, dari terbitnya matahari, hatta yatla'al fajru, sampai terbitnya fajar. Itu adalah malam istimewa. Tolong dihidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan yang baik. Minimal amalannya adalah lakukan sholat isya dengan berjamaah dan sholat subuh dengan berjamaah. Ini paling ringannya. Bukan sholat isya saja, malam itu maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, ini minimal. Untung-untung ditambahi dengan amalan-amalan seperti yang selama ini dilakukan oleh sebagian para ulama untuk membaca surat Yasin 3 kali. Memang membaca surat Yasin 3 kali tidak diajarkan oleh Rasulullah. Akan tapi bukan bid'ah, karena apa? Amalan apapun boleh dilakukan saat itu. Apalagi di dalam membaca surat Yasin itu adalah kita memohon kepada Allah dengan amal soleh, tawassul dengan amal soleh, membaca Yasin agar dipanjangkan umurnya, agar dilapangkan rizkinya. Ini adalah hakikat sunnah Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua, kemudian memohon kepada Allah dengan amal baiknya. Sehingga setelah membaca Yasin, ya Allah, dengan Yasin yang aku baca ini, ya Allah, kabulkan hajatku, panjangkan umurku. Dan itu bukan bid'ah, hakikat sunnah Nabi. Lalu kenapa harus Yasin? Karena ada riwayat dari Nabi Muhammad bahasa Yasin adalah qalbul Quran, keutamaan surat Yasin. Kalau tidak mau Yasin, satu Quran penuh juga boleh. Pusingnya, baik kan, aneh-aneh sudah. Ada orang melarang Yasin tidak boleh. Apa bedanya Yasin dengan surat yang lain? Kalau surat yang boleh, kenapa Yasin jadi tidak boleh? Ini ada sebagian orang melarang orang Jumatan baca Yasin, aneh. Katanya baca Yasin jadi bid'ah dan sebagainya. Alasannya kenapa kok dikhususkan Yasin? Alhamdulillah masyarakat hafalnya Yasin saja kok. Yang hafal Quran ya Quran. Semuanya. Ini ada sebagian orang yang punya kegiatan adalah membid'ahkan orang lain. Kita tidak berurusan dengan orang yang lidahnya kena penyakit. Kita hanya urusan dengan orang-orang yang lembut hati, yang baik. Lihat orang berbuat baik, kita sanjung, kita motivasi, kita beri semangat, ayo lakukan kegiatan ini. Malam Nusa Abang insyaAllah jatuh malam Ahad. Ya. Malam Ahad depan insyaAllah. Mohon membuat kegiatan. Dan bagi tokoh, enggak usah pergi ke Cirebon mau bergabung dan Buya Yahya, enggak usah. Hidupkan musholamu sendiri-sendiri agar diikuti oleh orang kampung. Kalau semuanya ikut misalnya, gara-gara, wah saya mau ikut amalan dengan Buya Yahya, terus jamaahmu dibawa kemana nanti? Ini musibah ini. Jadi mohon musholat itu semuanya dihidupkan, gitu lah. Enggak usah ikut ke Cirebon, enggak usah. Jadi justru kami himbau para ustadz-ustadz itu menghidupkan musholanya masing-masing. Jangan memandang berapa orang yang ikut. Tiga orang alhamdulillah itu umat Nabi Muhammad. 3 kali 100 musola sudah 300 musola. Jadi para tokoh hendaknya bisa menghidupkan musola masing-masing dengan kegiatan itu. Dengan apa saja, sudahlah kalau baca Yasin kayak baca apa, pokoknya minimal maghrib masuk masjid, sholat berjamaah, baca zikir, sholawat sampai apapun, sampai isya. Setelah isya sholat pulang, tidur sudahlah malam itu. Enggak usah macam, kalau mau ibadah, ibadah. Pokoknya jangan lakukan yang enggak-enggak. Televisinya libur malam itu, karena malam itu Sya'ban. Nah, malam itu Sya'ban, libur ini. Jangan dirusak tadi. Sudah nisfu Sya'banan, habis itu mau dirusak dengan televisi. Hari itu libur. Nanti bangun-bangun sebelum subuh, tahajutan untung-untung. Habis itu untung tahajutan, habis itu sholat subuh berjamaah. Tapi kalau mau pengen tambahan lagi, hidupkan malam itu dengan banyak sekali ibadah, bukan hanya semacam itu. Minimal tadi maghrib sampai isya baca Quran bareng-bareng atau apa, solawatan, sholat isya berjamaah, pulang. Setelah itu istirahat, tidur sudah. Jangan melakukan yang iseng, tidak usah jalan-jalan ke sana kemari. Biar kita di malam hari itu benar-benar menjadi orang yang hidupkan malam di Sya'ban dengan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan masuki bulan Ramadan, maka kita perlu belajar ilmu puasa. Yang sebetulnya ilmu puasa ini dalam buku fikih praktis pernah kita baca juga di sini, cuman enggak ada salahnya kalau kita ulang. Sebab apa? Kita ini punya kebiasaan yang hampir tidak pernah kita tinggalkan, yaitu kebiasaan lupa, ya. Nah, ya sudahlah, kebiasaan lupa. Ya sudah, karena kebiasaan lupa, kita harus punya kebiasaan ngingetkan kalau gitu. Jadi kita akan bahas puasa praktis, puasa ringan. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi orang mukallaf, orang dewasa. Pokoknya nanti ada pembagiannya. Ada orang yang tidak wajib puasa, nanti kita sebutkan. Puasa Ramadan, puasa ini adalah apa? Puasa itu yaitu menjaga, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar shadiq waktu subuh tiba hingga terbenam matahari. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ini kan definisi yang disebutkan ulama. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar shadiq waktu subuh hingga terbenam matahari. Waktu subuh yang pertama, yang benar, Bukan waktu subuhnya tukang adzan yang ngantuk jam 5 langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak dianggap itu. Repot nih. Jadi waktu subuh yang pertama waktu turun fajar itu. Jadi definisi adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah ini. Lah yang membatalkan puasa apa? Saya enggak tahu, kan pusing nanti. Definisinya pun ternyata masih tidak jelas. Maka dalam pertemuan ini akan kami hadirkan hal-hal yang membatalkan puasa karena itu mendesak. Maka yang membatalkan puasa enggak banyak. Hafalkan 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. 9 enteng. Cuman kita mulai dengan niat, Ibu, Bapak. Niat puasa itu mudah. Selama ini kita mendengar dari para asatid, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, ini biasanya i'rabnya dipersulit. Enggak usah dipersulit, pakai Ramadan. Ne pun juga sah ya. Maksudnya sama. Fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati, boleh. Fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata, boleh. Jangan dibahas masalah i'rabnya ini. Fardhi syahri, kalau enggak enak fardhi syahri sah Ramadan, disukun saja biar enggak disalahkan sama orang nahwu nanti. Nah, ini jadi kadang-kadang ini saja dibahas jadi bulat ini ya. Baik, fardhi syahri Ramadan hadhi sanata fardhul lillahi ta'ala. Ini adalah niat yang bagus dan benar diajarkan oleh para asatidz yang ada di musola-musola. Cuman bagi sebagian orang ngafal kalimat sebegitu itu enggak mudah. Baik, anggap saja ibu enggak hafal. Ini gimana nih? Sebab ini kejadian suatu ketika ada seorang ibu tidak puasa. Ini kenyataan. Kenapa bu enggak puasa? Kata ustaz, kalau kita enggak niat di malam hari itu katanya puasanya enggak sah. Memang betul. Jadi niatnya harus di malam hari sebelum subuh itu. Kalau kita tidak niat, maka puasanya tidak sah. Loh, kenapa ibu tidak niat? Jawabannya apa? Bukan lupa, enggak terawih. Loh, kenapa enggak terawih? Apa urusannya, Bu? Sebab saya enggak hafal niatnya. Kalau enggak terawih enggak bisa ikut nih. Oh, jadi dia terawih itu hanya pengin ikut niatnya saja ini. Makanya kan sekarang Buya permudah, niat puasanya adalah caranya sangat mudah begini saja. Ya Allah, saya pengen niat puasa Ramadan besok, ya Allah. Beres, selesai ya? Selesai, saya niat puasa Ramadan besok. Gitu saja sudah. Enggak usah pakai niat panjang. Bagi yang hafal niat panjang, silakan niat panjang. Kapan waktunya niat? Mulai tadi maghrib. Jadi maghrib tadi itu niat untuk besok sudah. Mulai adzan maghrib, ibu sambil buka, itu boleh niat untuk esok hari. Maghrib, tidak harus nunggu terawih, tidak. Bukan niatnya waktu terawih itu mudah, mulai maghrib itu sudah boleh. Sampai kapan? Sampai terawih, habis terawih, sampai sebelum azan subuh. Niatnya boleh panjang, nawaitu shauma ghadin yang panjang itu, tapi boleh, ya Allah, saya niat puasa besok Ramadan. Saya niat puasa Ramadan besok, saya niat puasa besok, itu saja sudah. Nggak usah pusing-pusing. Jadi yang nggak hafal niat, tetap bisa nih, niat. Dan juga nanti ada tambahan, sebab yang namanya niat harus, kalau tidak niat tidak sah. Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Malik dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi madhab Syafi'i, madhab kita harus niat. Cuman kadang-kadang takut lupa. Kalau lupa niat tidak sah puasa kita, maka bolehlah nanti ibu mendobel niatnya di hari pertama. Malam pertama mau puasa niat, ya Allah, saya mau puasa di bulan Ramadan penuh sebulan. Niatnya sebulan sekalian. Itu madzhab Imam Malik, didobel. Jadi kalau nanti tiba-tiba lupa punya stok niat. Tapi kalau ingat harus nih niat. Harus niat satu-satu setiap hari. Jadi niatnya ibu boleh ngikut yang ada di masjid yang dibimbing oleh ustadz itu. Kalau ternyata ibu enggak ikut, misalnya ibu bapak boleh niat, cukup ngomong gimana? Saya niat puasa Ramadan, selesai. Sudah, enggak usah pusing-pusing. Kadang-kadang gara-gara niat ini bermasalah, orang bisa tidak melakukan sholat hajat, tidak melakukan sholat istikharah, tidak melakukan sholat-sholat, gara-gara apa? Kepanjangan niatnya. Sebab mohon maaf, yang muda saja kadang-kadang enggak hafal, apalagi yang sudah sepuh. Ada sebagian orang yang masya Allah ngapal juga susah. Maka digampangkan niatnya. Baik, kemudian 7 hal yang membatalkan puasa. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Ini dipermudah. Jadi harus langsung hafal nih dari majelis ini. Nanti ada bukunya seperti ini, buku kecil nih, buku saku. Ini pegangan kayak rumus. Jadi nanti langsung ada pertanyaan sendiri, ada pertanyaan dijawab sendiri. Jadi belajar fikih harus paham benar. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama itu isinya 5. Memasukkan sesuatu yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang kedua adalah, nanti inti saya globalnya dulu, nanti rinciannya dia sampaikan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan yang pertama kurang lebih. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. 5, 6, 7, haid, nifas, melahirkan. Mudah dihafal. 9 adalah hilang akal, 8 adalah hilang akal, 9 adalah murtad. Jadi ini dihafal, 9 harus hafal. Maka kalau menghafal ini rumusnya gampang nanti. Yang lain tidak membatalkan, selesai. 9 tok. Jadi wajib tahu agar ibu tahu mana yang batalkan dan mana yang tidak membatalkan. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan dengan sengaja. Kalau enggak sengaja enggak batal. Lupa makan satu piring baru sadar, ya Allah saya puasa, rezeki. Hah? Jadi yang pertama adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, mohon maaf, lubang buang air kecil dan lubang buang air besar. Lubang mulut ada pembahasan secara khusus biar faham betul. Yang dimaksud membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah nelen, sampai nelen. Faham nelen? Jadi Buya kadang-kadang memberikan contoh yang ekstrim, ekstrim contoh yang mengagetkan biar orang enggak lupa-lupa. Contoh, kalau ibu di siang hari rupanya ada dedeknya yang kecil makan es krim, ya enggak habis nih. Tatonya sama ibu dimasukkan ke mulut, lep, batal enggak puasanya? Tidak batal, asalkan jangan ditelan. Itu kan harus begitu, pokoknya enggak ditelan. Jadi masukkan es krim ke dalam mulut tidak membatalkan puasa, asalkan jangan di jelas enteng kan? Faham, harus faham betul. Cuman kok iseng bener, ngapain dimasukkan ke mulut? Ya pokoknya udah begitu. Kemudian, nah masalah nelen sendiri harus ada penjelasannya. Ini bisa bermasalah bagi sebagian orang yang, makanya kalau belajar dengan kami itu melek, jangan ada toleh. Noleh sebentar saat itu kelewat, nanti ceritanya harus berubah. Coba saya ngomong masalah nelen. Kemudian sampai di habis itu ngobrol sama temennya, sampai di rumah ditanya sama anaknya, "Mama, mama, nelen ludah nih batal enggak, Ma?" Tadi kata Buya yang batalin nelen katanya. Ih, gimana nih? Oh, pusing kan? Makanya jangan toleh-toleh kalau belajar di sini. Nah, pasti pertanyaannya nelen ludah nih bagaimana nih? Kan gitu ya. Bagaimana hukumnya nelen ludah? Ini ada pertanyaan, nelen ludah. Tadi katanya yang membatalkan adalah nelen. Oh, saya nelen ludah nih gimana? Lah kalau tanya sama ustaz begini, "Ustaz, nelen ludah bagaimana hukumnya?" Kata ustaznya, "Kayaknya enggak batal." Wih. Kayaknya bagaimana ini? Oh, ilmu kok kayaknya enggak bisa. Menelan ludah itu jelas jawabannya. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat, harus 3 syaratnya harus. Kalau tidak memenuhi 3 syarat batal. Syarat yang pertama, 3 syarat nih. Syarat yang pertama adalah nelen ludahnya sendiri. Dan ini dibahas para ulama. Ibu jangan seperti pikiran orang jorok, bukan? Enggak mungkin orang ada ludah di sini diminum. Oh, enggak. Mohon maaf, ini adalah mungkin bagi seorang yang sudah ngerti keindahan, kemesraan, yang punya suami istri yang halal. Mungkin ada ciuman tertukar lidahnya, mohon maaf. Kan akhirnya lalu lidah pasah, nganya batal puasanya. Karena nelen ludahnya orang lah. Lain, jangan dianggap nelen ludah, kok jorok bener nih. Orang dramayu kan enggak ada gitu. Jadi bukan pembahasannya orang nelen ludah yang ada di, bukan. Pokoknya ludahnya ludah sendiri. Baik. Yang pertama, yang kedua, ludah itu masih di tempatnya. Tempat ludah adalah mulut. Ini harus. Kalau seandainya ada ibu yang iseng mulai pagi sampai siang itu nyimpen ludah di gelas, kemudian ditaruh di kulkas. Ini umpama. Umpama setelah tahu dari kulkas kelihatan dingin, masya Allah setengah kayak jus begitu, diminum batal enggak? Batal karena sudah keluar dari tempatnya. Faham atau tidak? Jelas ya. Jadi ya, makanya kalau masih di dalam mulut mah enteng, enggak ada masalah. Di dalam mulut kalau sudah keluar enggak boleh diminum lagi. Ya enggak ada lah kira-kira. Ya tapi ya enggak tahu, barangkali ada orang mau coba-coba. Baik, yang ketiga syaratnya ada darah masih murni asli. Belum campur es krim, belum campur gula, belum campur permen, belum campur kopi, belum campur teh. Paham enggak? Jadi ludah ditelan kalau memenuhi tiga syarat. Yakin atau tidak ilmunya? Jelas. Darah apa ludahnya sendiri, ludah masih di tempatnya dan ludah masih murni. Selesai. Bahkan para ulama itu saking takutnya orang itu salah paham, di dalam kitab fikih disebutkan, "La jama'a riqahu 'ala famihi." Kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya, mohon maaf ini contoh jorok akan tapi kenyataannya ulama ngomong begitu. Kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sampai begini, kemudian ditelan batal enggak? Batal enggak? Batal. Gimana ini dua pendapat nih gimana? Ludahnya masih asli miliknya sendiri di mulut, batal enggak? Enggak batal. Ini mencorok contohnya, cuman ulama ngomong begitu saking takutnya salah paham. Jadi kalau seandainya ada ngumpulkan ludah dalam mulut begini, ditelan tidak apa? Dari sini pemahaman yang pasti tidak bisa diganggu lagi. Biasanya pertanyaannya aneh-aneh. Uya, gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Batal enggak? Kan masih bingung. Ya enggak lah, asalkan sikat giginya jangan ditelan. Sudah jelas. Kok pusing? Kenapa kok pusing? Gampang enggak repot? Ada lagi pertanyaan. Buya gimana ini pernah di rumah sakit? Gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Ini kok ngajinya kok setengah-setengah nih? Ya cabut aja enggak apa-apa, mencabut enggak apa-apa. Yang penting giginya jangan di kok bingung. Jadi orang itu kadang-kadang masih bingung tok nih, karena ngajinya setengah-setengah. Lah kalau permasalahan tapi darahnya gimana? Ya sama, pokoknya darahnya jangan di tapi nanti mesti ketelan. Lah kalau begitu ya jangan dicabut siang hari, kan beres gitu. Kok pusing? Pokoknya yang menjadi batal itu harus paham apa? Nelen, selesai. Jelas ya? Ya baik. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu apa saja ke lubang hidung. Nah, ini kalau ngajinya ngantuk bisa bermasalah sampai pulang ke rumah itu. Selek ada pertanyaan. Ini Buya, gimana sih hukumnya ngupil, mohon maaf. Ini gara-gara enggak paham tadi mesti pusing ini. Karena omongannya ustaz adalah memasukkan suatu ke lubang hidung membatalkan puasa. Waduh kacau ini. Hobi saya tidak tersalurkan. Ada ngomong gitu katanya. Yang membatalkan adalah harus paham jelas. Yang menjadi batal adalah memasukkan suatu ke lubang hidung bagian mana sih? Bagian atas nih lo. Bagian yang jika itu air yang masuk akan terasa nyegrak, panas. Pernah saya? Segrak gitu. Lah ini segrak itu bagian atas sini. Kalau bukan bagian tidak sampai bagian atas, masih bagian bawah di sini, maka itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi. Ternyata ngupil tidak membatalkan puasa, cuman jangan di depan umum karena kurang pantas. Itu saja. Jelas ya? Yakin ilmunya enggak boleh setengah-setengah. Sebab ada ditanya Buya itu. Dulu di mana di majalah apa itu ada pertanyaan nyata ini. Gimana hukumnya ngupil? Ini pasti gara-gara salah paham ngajinya sambil ngobrol itu. Jadi enggak boleh masukkan suatu ke lubang hidung terus hanya enggak didengar itu. Jadi lubang hidung bagian yang gerak panas itu. Yang dimasukkan apa saja? Apakah kita tusuk dengan tusuk apa saja atau air kita masukkan obat sampai gerak, gerak itu panas, itulah tempat yang membatalkan puasa. Baik, kuping. Kuping adalah yang membatalkan adalah bagian dalam kuping. Mana bagian dalam kuping itu? Bagian dalam kuping adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jemari kelingking ini. Kalau masih bisa dijangkau jemari kelingking ini bagian luar ini. Biarpun kita tekan kuat, ini masih bagian luar. Kalau ngorok kuping dengan jemari kelingking tidak membatalkan. Tapi kalau pakai korok kuping, blus masuk ke dalam, batal. Selesai. Lubang depan sama lubang depan, mohon maaf kaum bapak, kaum pria, ada sejenis pengobatan, ditetesin obat di lubangnya, batal puasanya. Wanita kadang ada sebagian obat kapsul dimasukkan, batal. Termasuk mohon maaf bagi kaum wanita, kalau buang air kecil hendaknya cara beristinja bersucinya cukup dengan perut cemari. Kalau dengan perut cemari ini ditekan sekuat apapun, itu masih bagian luar, kata ulama. Tapi mohon maaf kalau dibelokkan cemarinya ke dalam, batallah puasanya. Sudah bersih oleh Allah, diatur ini untuk membersihkan ini. Masa enggak usah kena was-was? Biasanya santri ngantuan yang kena was-was ini. Santri ngantuan yang kena was-was, yang wudunya kebiar keburu satu kolam itu. Kalau bismillahnya was-was-was-was itu. Ini biasanya gampang kena was-was, ini hati-hati. Jadi membersihkan wilayah itu pun repot. Padahal sudah diatur oleh Allah, cukup dengan ini. Dengan perut jemari, dia pun ditekan sekuat apapun, itu masih wilayah luar. Dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dibelokkan di dalam, batal puasa. Baik tangannya sendiri atau tangannya orang lain. Mohon maaf, misalnya suaminya. Suaminya adalah mungkin iseng menyentuh wilayah tersebut, kalau jemarinya masuk, batal. Harus paham ini. Untuk kaum pria, pria wanita, untuk belang lubang belakang, sama. Tetap cara membersihkannya dengan jemari ini. Kalau dengan perut jemari. Kalau jemarinya dimasukkan, batal. Selesai. 5. Mulut, hidung, telinga, buang air kecil, tempat buang air besar, selesai. Biasanya ada pertanyaan, gimana Bu ya hukumnya suntik? Batal enggak suntik? Hah? Ada ngomong batal nih, gimana? Hah? Suntik di mana sih tempatnya? Di paha. Iya itu. Hah? Ya sudah, kalau tempatnya di paha, kita ngomong 5 lubang. 5 lubang jelas kan mana? Ada enggak paha disebut enggak? Batal enggak berarti? Tidak batal. Jadi boleh ibu siang hari bulan Ramadan suntik 10 kali sehari boleh? Suntik terus, suntik, suntik terus itu. Baik, selesai ya. Oh, ada memasukkan suatu ke lubang mata ini. Kalau kasih obat kan pahit ya? Aman. Masukkan sesuatu ke lubang mata, batal enggak? Kok bisa ada yang ngomong batal? Tadi 5 itu ada mata ya? Mulut, hidung, telinga, ini. Mata ada enggak? Lah kok jadi batal, gimana ceritanya? Mungkin ada orang sini menganggap mata itu sama dengan hidung ya? Berarti belum lulus TK kayaknya, yuk. Ya jelas? Jadi masukkan ke mata, batal enggak? Yakin? Yakin dong, enggak ada kok. Pahit-pahit bukan batal, kan itu rembesan, sebab semua anggota itu ada pori-pori tipis, itu ada lubang-lubang, itu tidak masuk. Jadi mata tidak membatalkan puasa, selesai. Jadi gampang saja, ibu kalau ingin makan es krim, makan rujak, dipakai mulut nggak bisa, pakai mah. Nah, selesai sudah. Saya buat contoh begini biar paham gampang, jadi nggak ada setengah-setengah. Mau belajar kok setengah-setengah jadi repot nanti, jelas ya? Baik, yang membatalkan puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, ngerti makna sengaja adalah misalnya dengan digorok mulutnya, dimasukin suatu, lalu muntah, batal puasanya. Atau orang punya kebiasaan kalau nyium bau sesuatu langsung muntah, tahu-tahu malah cari baunya, muntah, batal. Berarti dia sengaja. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, hamil muda, muntah, tiba di kendaraan mabuk, muntah. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa, dengan catatan satu tok, tidak boleh nelen ludah sebelum berkumur. Kumurnya dengan air semacam ini, air suci, air yang bisa dipakai wudhu. Kenapa? Balik pembahasan yang pertama tadi, sebab muntahan itu najis karena dari perut, ya kan? Muntahana najis, najis lewat mulut. Kalau mulut belum dicucikan berarti mulutnya berarti mulut yang najis bercampur dengan berarti ludahnya tidak murni, ludahnya bercampur dengan najis. Maka kalau ditelan batal enggak? Batal. Makanya kalau habis muntah hendaknya berkumur. Berkumur dengan air yang suci mensucikan. Selesai, suci langsung. Termasuk anak kecil yang gumoh yang muntah itu, ibu jangan kesentuh dengan wilayah untuk apa susunya seorang ibu, kecuali sudah dikasih minum air putih. Kalau sudah dikasih minum air putih, sudah disucikan, maka hilanglah najisnya mulut seorang bayi. Sebab yang bisa mensucikan najis hanya air. Ludah enggak bisa mensucikan najis. Misalnya keluar muntah dari mulut, kemudian kita meludah 1000 kali, bersih. Suci apa belum? Belum, karena belum terkena air. Baik, selesai. Muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah, dan yang keempat, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Mohon maaf, ini majelis mulia, majelis orang soleh, orang baik. Dengan yang halal umumnya, biarpun dengan yang haram, zina membatalkan puasa. Mohon maaf, na'udzubillah, dengan binatang batal puasa. Cuman tidak dibahas para ulama, sebab itu enggak umum. Menurut orang soleh, orang baik, enggak ada orang zina enggak dibahas. Zina membatalkan. Jadi memasukkan sesuatu, jadi bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Misalnya baru masuk kemudian keluar, tidak sampai puas, batal puasanya. Dan mana ukurannya membatalkan bagi kaum pria? Bagi kaum pria akan dianggap puasanya batal jika, mohon maaf ini majelis mulia, jika kepala kemaluan itu sudah tenggelam di wilayah tersebut. Kalau bagi wanita tidak harus kepala kemaluan itu tenggelam, yang penting bagiannya sudah kemasukan sesuatu, batal lah masuk bab yang pertama tadi. Jadi bersenggama biarpun tanpa keluar mani, belum puas adalah membatalkan puasa, selesai. Gak usah dibahas panjang lebar. Ada sebagian orang tidak paham, senggama yang penting tidak puas, tidak batal. Oh enggak, bersenggama biarpun tidak puas, tidak sampai keluar mani, batal puasanya. Dan ini dosa gede dan pelanggaran besar. Ada hukumannya kafarah. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Misalnya mencumbu istrinya sampai keluar mani, atau na'udzubillah ya, misalnya dengan tangan atau apa saja, yang penting dengan sengaja. Tapi kalau ada orang mimpi basah di siang hari lagi tertidur, kok mimpi keluar mani, maka tidak batal karena keluar mani tidak dengan sengaja. Selesai. Mudah, rincian setelahnya enteng. Haid membatalkan puasa, nifas batalkan puasa. Ada ibu yang rajin puasa, tak taunya jam 5 sore sudah waktunya buka sebentar lagi, keluar darah haid, batal. Yang batal hanya puasanya tok bu, pahalanya enggak batal. Enggak usah ngedumel, enggak usah rame, aduh-aduh, enggak usah aduh-aduh bu, malah ejek aja suami, maaf bang ya, buka saya duluan bang. Loh kenapa kamu? Tenang aja, no. Suaminya ngamuk-ngamuk, tak taunya apa, ibunya haid duluan, ya kan. Jadi haid membatalkan puasa. Paham tidak jelas? Nifas membatalkan puasa. Melahirkan membatalkan puasa. Jelas. Ada ibu sudah hamil tua itu masya Allah rajin puasa karena enggak pengen putus Ramadannya puasa. Jam 4 sore melahirkan, batal lah puasanya. Selesai. Sudah dapat berapa? 7. 1 2 3 4 5 6 tuh 7. 8 hilang akal. Hilang akal itu ada 3 macam. Hukumnya berbeda-beda. Tingkatan hilang akal yang pertama adalah gila. Yang kedua adalah pingsan. Termasuk di dalamnya ayan. Pingsan yang ketiga adalah tidur. Tidur itu hilang akal. Cuman hukumnya beda-beda, Ibu. Tolong dicermati. Yang pertama adalah gila. Orang gila batal puasanya biarpun gilanya sebentar sekali. Lagi ngomong ini tiba-tiba gila, ya sudah apanya, gila beneran, bukan gila duit, bukan, gila, batal puasa. Jelas ya, orang gila. Maka orang gila di siang hari kok tiba-tiba batal, tiba-tiba gila biarpun sebentar, batallah puasanya. Tapi kalau orang pingsan beda, kebalikannya. Orang pingsan tidak akan batal puasanya kecuali pingsannya sehari penuh. Kalau pingsannya sehari penuh baru batal. Misal habis makan sahur itu kekenyangan, pingsan, bangun-bangun isya, puasanya sah tidak? Tidak sah. Karena apa? Pingsannya sehari penuh. Tapi yang satu lagi, pingsan habis sahur, pingsan, bangun-bangun jam 12 siang lihat matahari kaget, pingsan lagi, bangunnya isya, sah tidak puasanya? Sah, karena sempat bangun biarpun sebentar. Kebalikannya, kalau gila batal puasanya biarpun sebentar gilanya. Tapi orang pingsan sah puasanya asalkan sempat bangun dan sadar di siang hari biarpun sebentar. Tidur, nah ini yang ketiga. Tidur adalah biarpun sehari penuh tidur, habis sahur tidur, bangun-bangun isya, tidurnya kerbo katanya. Padahal tidak ada kerbo tidur kayak begitu. Tidur itu kerbo itu tidak bisa tidur diam lebih dari 3 jam, 2 jam. 2 jam pindah ini. Berarti lebih dari kerbo ini. Anggap saja tidurnya mulai dari habis sahur tidur sampai isya, puasanya tetap sah. Sholatnya gimana Bu ya? Kita ngurus puasa, tidak ngurus sholat sekarang ini. Kita bahas masalah puasa. Yang jelas puasanya tidak batal. Karena apa? Ini hilang akal tingkat yang ketiga. Jelas ya? Ada 9 tadi. Yang kelima, yang ke-9. Yang ke-9 adalah na'udzubillah murtad. Keluar dari Islam, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, Quran bukan wahyu. Atau punya ungkapan-ungkapan, zina tidak dosa, na'udzubillah. Puasa tidak wajib, keluar dari Islam. Batal puasanya. Murtad itu sebabnya banyak sekali. Mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, batal puasanya. Karena murtad. Mengingkari Tuhan Allah atau mengakui Tuhan selain Allah, batal puasanya, murtad. Ada 9, saya ulang biar mudah. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani tanpa senggama. Yang kelima, 6, 7 adalah haid, nifas, melahirkan. Yang ke-8 adalah hilang akal dengan 3 bagian. Yang ke-9 adalah murtad, selesai. Baik, ini ya gambarannya. Maka ini harus diketahui, karena apa? Pembahasannya nanti adalah puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Lah kalau yang membatalkannya ada ketahui, gimana bisa puasa? Coba ada orang di tengah hutan, Bapak kamu harus puasa Pak ya, puasa apa sih? Ya makan aja, karena gak ngerti. Jadi harus tahu apa-apa yang membatalkan puasa, selesai. Singkat. Kemudian selanjutnya, siapa sih orang yang boleh berbuka puasa? Ini Buya hadirkan singkat juga supaya nanti tidak terlalu malam. Sebenarnya sudah ada bukunya, buku praktis, dipegang, disakui, dibawa kemana-mana, enak. Ini 9 orang yang boleh berbuka puasa. Ini pun cara menghafalnya Buya buat pasangan-pasangan, 2, 2, 2, 2, 1, biar enak menghafalnya. Dihafal dulu ya. Yang pertama adalah anak kecil dan orang gila. Anak kecil dengan orang gila itu mirip, sama-sama akalnya tidak Anak kecil, orang gila. Yang ketiga, 4, orang sakit dan orang tua. Orang tua itu sama kayak orang sakit, sebab orang tua itu adalah punya penyakit yang gak bisa mudah lagi, gak bisa sembuh lagi. Maka orang sakit sama orang tua. Kemudian 5, 6 haid dan nifas. Kemudian 7, 8 hamil menyusui. 9 adalah bepergian, musafir. Mudah dihafal ya, satu pasang. Jadi keluar dari majelis harus langsung hafal. Anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua, haid, nifas, hamil, nyusui. Yang satu apa? Musafir, bepergi. Sudah. Rinciannya seperti ini Bu. Anak kecil itu tidak wajib berpuasa selagi belum balig. Selagi belum balig aslinya tidak wajib puasa. Balig itu adalah sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, adalah bagi wanita umur 9 tahun ke atas keluar darah haid atau keluar mani. Laki-laki keluar mani. Kalau tidak keluar darah haid, keluar mani, ditunggu sampai 15 tahun. Selagi belum keluar haid, belum mani, keluar mani di bawah 15 tahun, maka dia tidak disebut sebagai orang balig. Bagi anak seperti itu memang tidak wajib puasa, tapi bagi orang tua wajib ngajari puasa. Dosa orang tua yang ketemu anak umur 7 tahun kok tidak diajari puasa. Memang lah ini kesalahan sebagian ustaz juga. Bukan urusan puasa, salat muru auladakum bisolati inda sab'in. Kalau kamu punya anak sudah umur 7 tahun, hendaknya kamu wajib mengajari salat. Salat bagi dia tidak wajib, tapi kamu wajib mengajari dia salat. Termasuk menutup aurat dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah puasa. Maka ibu punya anak 7 tahun diajari puasa, biarpun puasanya ada puasa jam 10 buka beduk. Jadi puasa beduk itu adalah boleh untuk mendidik. Karena apa? Pada dasarnya dia belum wajib puasa. Makanya ada puasa beduk, disiplin, dilatih agar terlatih nanti di saat nanti waktu datang hari wajibnya bagi dia, maka sudah biasa. Kadang-kadang dari kecil pun sudah berani sampai sore bagus, dididik, dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala. Tapi ada sebagian orang salah faham, gara-gara tidak wajib, dibiarkan saja. Oh kan belum wajib, kamu kasihan, makan saja nak pagi hari. Tidak begitu. Jadi dididik. Jadi bagi anak kecil ada istilah puasa beduk. Tapi bagi bapaknya, kalau puasa beduk, kasih beduk itu orang. Ini bapaknya kok puasa beduk? Tidak ada. Beduk ada buat anak ke? Kecil. Atau bapaknya kayak anak kecil? Jadi jelas ya, anak kecil tidak wajib puasa, tapi bagi orang tua wajib ngajari semampunya. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Dan tidak dosa baginya, karena dia ada lagi gila. Jadi kalau ada bapak ibu yang ingin tidak puasa dan tidak dosa, cukuplah daftar menjadi orang. Sudah mudah. Mau? Mau? Nah, mau. Jadi selesai ya, orang gila tidak wajib puasa. Jelas. Gila beneran ya, bukan gila tahta. Bukan gila pengen jadi DPR. Atau gila jadi duit, gila kaya. Ada kan orang pengen jadi pejabat, pengen dapat duit, gila harta, gila jadi apa. Ini bukan itu. Maksudnya gila, gila betul, hilang akalnya. Ada orang gila duit, kerja siang malam, tapi melek, sadar duit, tidak gila. Selagi tahu duit, tidak jadi gila dia tuh. Jadi ya, orang gila. Yang ketiga, orang sakit. Ini pun harus ada keterangannya. Orang sakit yang dimaksud adalah sakit yang memberatkan bagi orang tersebut, atau sakit yang membahayakan orang tersebut. Menurut siapa? Menurut dua orang. Yang pertama menurut dokter. Kalau kata dokter, ibu, bapak, penyakit ibu ini mohon maaf, ibu tidak boleh puasa untuk sementara, karena penyakitnya dibahaya kalau puasa. Yang ngomong dokter muslim, Anda harus percaya. Maka tidak usah puasa. Atau sesuai dengan pengalaman sendiri, kalau Anda puasa, ini jujur dengan Allah, kalau Anda puasa merasa berat, penyakit apa saja berat, sampai pusing, gak bisa ini, gak bisa berdiri, gak bisa, berat sekali, maka gak usah puasa. Ini harus ada keterangan, jangan sakit boleh meninggalkan puasa. Ada anak gadis gak puasa, kenapa Neng kamu gak puasa? Saya sakit bu. Sakit apa? Sakit jerawat. Wah ini kacau. Sakit yang dimaksud sakit yang memberatkan dia berpuasa. Ini urusanmu dengan Allah. Kalau ada orang ngomong ke saya sakit-sakit, percaya saja, karena dia ngaku sakit. Kalau tidak, berarti dia minta sakit itu. Sebab kita gak boleh mengatakan, oh kamu bohong, gak usah ngomong begitu. Karena mungkin orang itu sakit, benar? Benar. Kalau sakit dan baginya berat puasa, tidak wajib puasa. Yang ketiga sakit. Yang keempat adalah orang tua. Sebab orang tua kayak orang sakit, semakin lemah fisiknya, pandai ini. Tapi dengan catatan, memang baginya puasa berat, lemah kalau berpuasa. Kalau enggak puasa itu bisa jalan-jalan, tapi gara-gara puasa duduk di kursi begini. Kasihan mbah, mbah sudah sepuh. Cuman kadang-kadang karena mereka enggak ngerti, dipikir puasa tetap wajib. Sampai ada orang tua memaksakan diri untuk puasa. Katakan kepada mbah-mbahmu itu yang sudah sepuh itu, kalau memang baginya puasa berat, katakan mbah, mbah enggak usah puasa. Puasa tidak wajib bagi mbah, puasa tidak wajib. Diganti dengan zikir saja mbah. Sebab kalau puasa malah fisiknya tambah lemah nanti. Jadi bagi orang tua yang baginya puasa adalah berat, boleh dia berbuka puasa. Adapun yang kelima dan enam jelas, haid dan nifas. Yang ketujuh dan delapan, haid jelas. Orang haid sesuai dengan hukum haid. Buya punya fikih praktis tentang haid. Buya senang menyusun fikih-fikih praktis yang mudah difahami. Belajar ilmu haid setengah jam punya rumus, nanti faham sendiri. Puasa kayak tadi rumus. Jadi nanti ada ilmu haid. Nifas juga demikian. Kemudian yang ketujuh dan delapan adalah hamil dan menyusui. Orang menyusui sampai 2 tahun. Orang hamil boleh meninggalkan puasa. Ya, yang jelas pokoknya jangan sampai kita tanpa udzur meninggalkan puasa. Ada seorang istrinya kiai. Ustazah bu, 40 tahun gak pernah puasa Ramadan, itu gimana? Ayo. Istrinya kiai 40 tahun gak pernah puasa Ramadan. Kenapa? Habis melahirkan nyusui, melahirkan lagi, nyusui, melahirkan lagi, nyusui. Dan gak dosa, nah kan, karena dia ngerti hukum. Makanya ibu jangan takut punya anak banyak, karena puasa gampang. Ibu lagi hamil boleh berbuka puasa. Habis hamil menyusu, nyusunya 2 tahun. Jadi anak 1-3 Ramadan enggak puasa. Kalau anaknya 15, 45 tahun ibu enggak puasa Ramadan. Ngutangnya ini mah urusan lain, bayar utang babnya lain nanti. Yang jelas, ibu kalau dalam keadaan puasa boleh berbuka puasa. Kalau memaksakan puasa ya boleh saja, asalkan tidak membahayakan kepada dirimu, tidak membahayakan kepada bayimu sendiri. Jelas ya, orang hamil boleh berbuka puasa, orang menyusui boleh buka puasa. Bahkan mohon maaf, biarpun tidak menyusui anakmu, menyusui kambing yang tidak berinduk. Subhanallah, begitu menjaga harta kita. Misalnya ada kambing induknya mah mati. Ya Allah, kambing diambil sama ibu ini, akhirnya ibu nyusui kambing. Kalau tidak disusui mati itu kambing, boleh buka puasa. Ayo. Begitu mudahnya orang puasa. Yang jadi masalah enggak ada apa-apa kok tidak puasa, naudzubillah. Dosa besar orang meninggalkan puasa tanpa udzur. Yang ke jelas ya, yang ke-9 adalah bepergian. Tapi syaratnya bepergian tujuannya adalah tidak kurang dari 84 km. Satu. Yang kedua, perginya dimulai dari sebelum terbitnya fajar, keluar sebelum subuh. Misalnya Anda pengen ke Tegal, keluar dari sini waktu sahur, maka di Cirebon boleh mampir di Al-Bahjah Pondok minta makan pagi, boleh. Karena apa? Keluarnya dari sini kapan? Sebelum subuh. Anda tujuannya adalah Semarang, perjalanannya tidak kurang dari 84. Asalkan keluar dari rumahnya pagi sebelum subuh, maka di perjalanan Anda boleh berbuka. Mampir Buya, buatin teh dong nih, saya kan mau ke Semarang nih. Wah, dibuatin, menghormati tamu tak buatin teh nanti ya. Cuman kalau maksain puasa boleh. Sampai ada orang memaksakan puasa sampai pingsan-pingsan, Nabi marah, enggak betul. Ada istilah bahasa Himyar ya, laisa minim birim saumu fim safari. Ada al jadi mim, laisa minim birim saumu fim safari. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalam bepergian, kalau memang baginya berat. Tapi kalau bepergiannya nyaman, hendaknya berpuasa biar enggak repot bayar utang. Jelas ya? Jadi bepergian. Jadi kalau Anda tamu, ada tamu dari Surabaya, terus tinggal di sini hanya 2 hari, 3 hari, Anda jangan paksa untuk puasa. Malam hari ditanya, "Bapak, tamuku yang mulia, besok puasa enggak? Kalau puasa saya bangunin makan sahur. Kalau tidak, saya siapin sarapan." Harus gitu. Karena apa? Tamu tidak wajib, musafir tidak wajib puasa. Ayo ini. 9 sudah ya. Kita ulang lagi. Anak kecil dan orang gi, orang sakit dan orang tu, haid dan nih, hamil dan yang satu apa? Kemudian di dalam buku ini Buya rentet lagi Bu, dari pertama mana yang wajib mengqadha dan mana yang tidak wajib mengqadha dan mana yang membayar fidyah. Ini kesempurnaannya. Yang mampu menghafal hafal, kalau tidak hafal tidur aja Ibu, insyaallah. Ini saya lanjutkan, saya tuntaskan. Dari 9 itu anak kecil, kalau sudah dewasa tidak wajib mengqadha, tidak membayar fidyah. Kan begitu kenyataannya. Ibu pernah suruh mengqadha waktu kecil? Enggak ada. Suruh bayar fidyah? Enggak ada. Yang gila sama gila, tidak wajib qadha, tidak bayar fidyah. Gitu kan Ibu? Mbak. Enggak ada yang jawab, enggak ada yang gila sebenarnya. Tapi kan tak pikir ada yang iya begitu, enggak. Jadi orang gila tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Iya, jelas ya. Orang sakit. Orang sakit ada dua. Orang sakit yang harapan sembuh ada, orang sakit yang enggak ada harapan sembuh. Yang ada harapan sembuh wajib qadha. Yang enggak ada harapan sembuh bayar fidyah. Beda ya, jelas ya. Loh, enggak ada harapan sembuh kok bayar qadha? Ini paham enggak omongan? Kapan ngodoknya wong enggak ada harapan sembuh? Kalau enggak ada harapan sembuh bayar fidyah. Sehari puasa dibayar 6,7 on. Kalau ada harapan sembuh, nunggu jelas ya. Orang tua kira-kira ikut mana ini? Orang tua bisa mudah lagi enggak? Hah? Enggak, berarti orang tua itu kayak orang sakit yang enggak bisa pakai apa yo? Fidyah, enggak ada qadha. Jelas ya? Ilmunya paham. Orang tua, kalau kita nukan orang tua langsung dibayari fidyah. Ya, enggak usah, "Mbah, nanti kalau mudah dikodohin ye." Enggak ada. Jelas ya? Orang haid, qadha, enggak ada fidyah. Orang nifas qada enggak ada fit. Lah ini orang hamil, nah ini yang masalah. Orang hamil dilihat, Bu. Kalau seorang wanita itu di saat berbuka itu khawatir akan dirinya, khawatir akan dirinya, maka hanya wajib qada saja. Tapi kalau dia khawatir, dirinya enggak khawatir, saya hanya kasihan bayi saya. Kalau kamu gimana? Saya sih biasa, enggak ada masalah. Cuma takut bayi saya kurang gi. Berarti dia khawatir karena orang lain, bukan khawatir karena dirinya. Selagi dia khawatir karena orang lain, alang lain adalah anaknya, maka dia wajib qada plus fidyah. Sama orang menyusui juga begitu. Yang kesembilan adalah orang bepergian hanya wajib mengkodok, enggak pakai fit, ya itu rentetan hukumnya, gampangannya semacam itu. Memang Buya membacanya seringkas semacam ini, nanti bisa diambil videonya ini atau rekamannya, bisa diulang-ulang. Yang enggak bisa membaca, yang bisa membaca, baca tulisan ini. Dan mohon agar ilmu itu kuat, ajarkan Bu kepada orang lain yang tidak hadir. Ajarkan ilmu satu setengah jam untuk puasa Ramadan utuh kok. Ini adalah ilmu fikih praktis, tapi yang pasti dulu. Adapun tetek mengeknya nanti masalah hilal dan sebagainya, ini pembahasan lain. Ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan. Masih ada beberapa menit untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sama-sama kita simak tausiah dari guru kita semua Buya Yahya dengan materi kajian fikih praktis puasa. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan dengan satu orang satu pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Buya Yahya yang saya hormati, tadi ada beberapa hal yang membatalkan masalah puasa. Salah satunya adalah memasukkan sesuatu ke dalam telinga yang disengaja. Adapun masalah ini, yang saya tanyakan dan saya sandang sendiri, selama saya tuna dengar, saya pakai alat, ya alat bantu ini, kalau diukur untuk memasukkan jari ini lebih jauh, artinya lebih dalam. Baik. Oleh karena itu, apakah itu membatalkan ataukah tidak? Baik. Karena masalah ini yang saya pakai, bahkan ini agak sedikit keluar, tetapi ada juga yang lebih dalam lagi. Nah, itu Pak Yang Saya. Nah, kalau seandainya masalah ini dibatalkan, ya otomatis masalah kedengaran saya ini ada kemungkinan terganggu, Pak, di dalam sehari-hari. Itu saja yang tanyakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali, dan jawabannya itu sebetulnya sudah saya tuliskan di buku kecil ini. Bahwasanya memasukkan suatu ke lubang telinga itu membatalkan hanya menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Imam Ghazali, ulama madhab Syafi'i, mengatakan tidak membatalkan. Imam Malik, madhab besar, mengatakan memasukkan suatu ke lubang telinga tidak membatalkan puasa. Dalam keadaan tertentu seperti Anda, tidak membatalkan puasa. Tapi bagi orang yang lain, hendaknya tetap berpegang dengan madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Hati-hati kalau masukkan suatu ke lubang telinga. Kalau pengen ngobati, ya siang hari saja. Kalau ternyata mendadak harus diobati, di malam hari saja kalau ngobati. Kalau mendadak harus diobati, siang hari ikut madhab Imam Malik atau Imam Al-Ghazali dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah, di sini saya sebutkan memang, karena ini pelajarannya singkat ya, harus ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaan. Anda tidak batal puasanya, Karena menurut Imam Ghazali itu tidak membatalkan, termasuk madhab Imam Malik mengatakan memasukkan suatu ke lubang telinga tidak membatalkan puasa. Dan menurut medis ternyata katanya ada pemilah antara tenggorokan, antara rongga dalam dengan telinga. Menurut medis katanya begitu. Tapi madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga ngerti medis, sudahlah kita patuh ulama saja. Selagi Imam Syafi'i mengatakan batal, kita katakan batal, mula-mula seperti itu. Jika ada kasus tertentu, kita boleh mengambil pendapat lain agar puasanya tetap lancar, mendengar pengajian juga tetap jalan, dan semuanya adalah ini pendapat ulama, enggak ada masalah. Sudah kami tuliskan di sini juga nanti. Baik, terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, itu ibu saya udah tua, tidak sembahyang dan tidak puasa. Kenapa tidak sembahyang? Sakit setruk itu udah keluar air besar, keluar air kecil, udah di atas ranjang. Bahkan pikirannya masih normal. Bagaimana? Apakah wajib fidyah sholat? Apakah puasa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat, ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada bagi siapapun yang boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sebab sholat itu tidak berat. Bagi yang tidak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, nggak bisa punya air wudhu boleh dengan tayamum. Kalau ternyata ada orang yang nggak bisa tayamum, nggak bisa wudhu, lakukan sholat. Biarpun hanya dengan menjalankan isyarat dengan matanya. Jadi sholat tetap harus jalankan. Mungkin dia adalah susah, terlalu berat ibu kalau harus membebaskan beliau dari najis. Berarti masih terkena najis. Maka ketahuilah, mungkin lakukan dengan tayamum. Kalau ternyata tayamum pun juga tidak bisa, yang penting dia harus melakukan sholat, biarpun dengan menggerakkan dengan pelupuk matanya, dengan isyarat dengan pelupuk matanya. Sebab sholat tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Hanya yang perlu kami ingatkan kepada semua orang yang merawat orang tua, banyak di antara kita anak yang peduli dengan orang tuanya, merawat jasadnya, rela membayari puluhan juta untuk rumah sakit untuk merawat jasadnya seorang ibu, seorang bapak. Akan tapi tidak pernah berpikir kita untuk membayari tukang atau seorang santri yang bisa memandikan, mensucikan, membimbing sholat dengan cara yang gampang, bayar 500 ribu per bulan misalnya. Padahal ini urusan akhirat mereka. Dan bagi orang yang sakit, ibu bisa dijamak sholatnya. Jangan dipaksa untuk mengulang sholatnya. Jadi bisa dijamak. Dikasih tahu ibu, sholat duhur sekalian yuk. Duhur, Allah dibimbing. Allahu Akbar. Dia senyum gini, Allah. Sholat duhur sekalian asar, bu ya. Baru nanti isya sekalian maghrib. Karena apa? Intinya adalah bagaimana dia ingat Allah. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak ada orang yang boleh meninggalkan puasa, cuman dimudahkan. Yang enggak bisa bersuci sama sekali misalnya, Masya Allah keluar kotoran terus, ya sudah, melakukan sholat saja akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Satu. Adapun puasa, ya. Ada puasa dia meninggalkan puasa karena dia sakit, maka setiap hari ibu bayarkan fidyah, yaitu 6,7 on beras diberikan kepada fakir miskin. Jadi 6,7 on beras diberikan kepada fakir miskin. Jadi ibu untuk sholat diupayakan biarpun dengan isyarat dengan matanya. Ibu nemen ibu, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, itu enggak usah pakai bayar-bayaran. Bayarannya buat sedekah saja, buat menahi. Jadi itu adalah kemudahan, dan itu agar dia beliau ingat Allah. Dan kadang ahli iman rindu untuk begitu, di saat dibimbing senang hatinya. Karena apa? Dia hanya tidak bisa karena faktor stroke tadi. Baik, itu saja, wallahu a'lam bissawab. Dua lagi, salah satu ditutup dengan doa. Satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Buya Yahya, saya mau nanya tentang puasa. Untuk puasa sunnah dan puasa wajib ini, Buya, itu untuk sahur itu gimana hukumnya yang sunnah dengan yang wajib itu? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur sendiri adalah sunnah dalam setiap puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Sahur enggak ada masalah. Sahur itu adalah makan malam makam di malam hari sebelum terbitnya fajar, kita makan untuk menjaga tubuh agar kuat puasa di siang hari. Hukumnya sunnah. Jadi ibadah itu bukan untuk nyiksa diri, bukan. Subhanallah, disunahkan apa? Bersahur. Kalau tidak sahur itu sah puasanya, tapi tidak sunnah. Ada orang, saya kuat kok, saya enggak mau sahur, saya biasa kok. Lawan, sahurlah biarpun hanya dengan seteguk air. Sebab hukum sahur adalah sunnah, baik dalam puasa fardu atau puasa sunnah. Adapun barangkali mungkin yang ditanyakan masalah niat di malam hari, mungkin kalau niat, iya, puasa fardu wajib niatnya adalah di malam hari sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk waktu subuh. Adapun puasa sunnah, tidak, asalkan belum tergelincir matahari. Misalnya ibu bangun pagi, tak taunya nyari sarapan enggak ada. Ibu belum makan apa-apa, belum ngapain. Sudahlah sekalian niat puasa, boleh. Biarpun niatnya sudah di pagi hari, itu kalau niat puasa sunnah. Kalau puasa wajib, biarpun ngutang, wajib niatnya di malam hari tadi. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi buat ibu-ibu. Dan ditutup dengan doa setelah ini, biar agak sore. Ayo yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mungkin pertanyaan saya di luar dari konteks materi, tapi masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Di lingkungan saya ada seseorang yang ketika setelah sholat taraweh, jadi seseorang itu tadarus, tadarusnya itu menggunakan mikrofon dan sampai menjelang sahur. Ketika itu ada warga yang memprotes, maaf tadarus Anda mengganggu dan saya ini keesokan harinya akan bekerja keras. Mungkin tujuan Anda mulia dengan tadarus, tapi di sisi lain sangat mengganggu. Nah, bagaimana peranan Bapak sebagai tokoh masyarakat untuk menangani masalah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam membaca Al-Quran harus adab dan tata kramanya. Biarpun Anda membaca Al-Quran, Anda tidak boleh mengganggu orang lain yang lagi beristirahat. Kalau mikrofon yang cempreng-cempreng kemudian suaranya juga tidak merdu, bisa mengganggu betul itu. Dan kalau mengganggu orang lain tidak diperkenankan. Dari aparat pun hendaknya mempunyai tindakan yang bisa menjaga orang lain. Nah, jadi memang tidak diperkenankan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jika mengganggu orang lain menjadi haram bacaannya. Itu secara jelas dikatakan oleh para ulama. Cuman memang betul-betul mengganggu. Misalnya suaranya keras pas mic-nya adalah sebagai musola, kan kadang-kadang di sebagian kampung itu kan musola kecil dempet sama warga. Pas mikrofonnya di depan kamarmu, ayo gimana? Ini bisa berantakan itu. Makanya kita ibadah pun harus ada adab dan tata kramanya. Cuman kalau semacam ini tidak akan mengganggu. Kenapa? Sudah masuk ke rumah warga, sudah tinggal suara sayu-sayu. Memang ada di daerah Cirebon sana ada. Setelah kita lihat, ya gimana tidak keganggu. Pas musola tuh mikrofonnya pas masuk rumahnya. Itu kalau sudah azan pasti kaget orang tuh. Allahuakbar gitu. Sehingga sering marah-marah orang akhirnya, menjadi keras hatinya. Padahal mendengar azan. Kalau azan biasa saja suaramu pun selantang apapun tidak akan mengganggu. Tapi mikrofon pakai pengeras suara itu bisa kuping itu kaget. Jadi hukumnya adalah tidak diperkenankan. Dikatakan oleh para ulama, haram kita mengganggu orang lain biarpun dengan bacaan Al-Qur'an. Ini harus perhatikan. Cuman cara menghentikannya pun dengan kelembutan, jangan sampai ada kesan atau mungkin naudzubillah kebencian kepada Al-Qur'an. Tapi awas, memang mengganggu, namanya anak kecil mungkin kaget suaranya. Kalau orang dewasa mungkin bisa mendengar Al-Quran senang, tapi sebagian orang yang tidak mengerti Al-Quran, anak kecil dan sebagainya, mungkin kaget, keganggu, tidak bisa tidur dan sebagainya. Atau orang yang imannya masih lemah, jangan-jangan dengan begitu malah benci dengan Al-Quran, dengan azan dan sebagainya. Cuman kalau azan ini kan tidak setiap saat, memang waktunya orang bangun, tidak bisa diganggu kalau azan itu. Azan harus suarakan lantang agar orang terbangun dari tidurnya untuk bisa melakukan sholat. Tapi kalau baca Al-Quran sampai semalam suntuk ini adalah bermasalah, tidak diperkenankan kalau memang mengganggu orang lain. Dan dari pihak asatid pun hendaknya menyelesaikan dengan cara baik-baik. Jangan sampai yang ngaji tersinggung, menyinggung perasaan orang kan tidak boleh. Mungkin dia tidak duduk bareng, Ustadz, kira-kira gimana? Apakah mikrofonnya kalau malam hari dikecilkan sedikit? Yang penting ada tanda kehidupan di masjid gitu saja, tanpa harus suaranya lantang masuk rumahnya orang-orang. Nanti kupingnya sakit mereka, karena tidak semua orang siap dengan mendengar itu semuanya. Dan kadang ada orang yang peka sekali, tidak bisa dengar bising. Jangan bertanya, mungkin ini karena Al-Quran. Biarpun Al-Quran, kalau orang lagi tidak enak hati, apapun yang diperdengarkan juga menjadi tidak nyaman. Makanya jangan mengukur orang lain dengan badan, jangan mengukur bajunya orang dengan badanmu sendiri. Jadi Anda tidak terganggu, tapi mungkin orang lain terganggu. Tapi standarnya harus jelas. Nah kalau suara sayu, suara indah merdu, kemudian dia terganggu, berarti hatinya yang sakit. Ini biasanya yang suaranya ada mic di, kalau di kampung kan bukan pakai mic halus semacam ini, biasanya pakai membran yang keras itu, yang toa itu, wah, jadi suaranya memang kemana-mana. Wah, ini memang betul-betul kadang memang luar biasa mengganggu. Dan kita pernah ada satu orang mengadu kepada kami, sampai kita lihat, akhirnya kita ngomong ke pengurus musala, kayaknya posisi harus dirubah, posisinya harus dirubah karena pas masuk rumahnya seseorang dan ganggu sekali. Setelah dirubah, ditinggikan, selagi ditinggikan malah lebih jauh lagi, malah tidak mengganggu, karena biasanya hanya suaranya keras di ruangan, tapi di luar, tapi masuk ruangan sudah tidak terdengar lagi. Tapi kalau pas masuk ke kamar begitu, ini bisa mengganggu. Jadi jawabannya jelas bahwasanya jika mengganggu orang lain tidak boleh yang demikian itu. Ibadah tidak boleh mengganggu orang lain, membaca Al-Quran tidak mengganggu orang tidur, tidak boleh mengganggu orang sholat sekalipun. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah sampai di sini. Mohon diikuti pengajian selanjutnya di pesantren nanti setiap bulan Ramadan, setiap sore ada pengajian, kemudian juga pagi ada, dan mohon diikuti pengajian di majelis pesantren setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad. Kemudian bisa diikuti bagi yang sudah punya televisi di Cirebon TV setiap malam Jumat, Radar TV setiap malam Sabtu. Kemudian yang punya radio di 92,9 bisa diikuti dari sini insyaallah. 92,9 radioku. Yuk kita hijrah pelan-pelan dari mendengar sesuatu yang enggak karu-karuan, sudah waktunya kita hijrah kepada media-media yang sejuk ya. Kayak sesaman kita ada Bu Radioku 92,9, nanti hanya isinya nasyid, qasidah, hadroh, ada Al-Quran, tausiah, motivasi dan kesehatan nanti di situ. Baik, ini saja insyaallah. Ada pengumuman, jangan lupa. Tanggal 16 Sya'ban, ibu-ibu, khusus ibu-ibu spesial, silaturahmi pengajiannya Umi. Dari semua majelisnya diundang untuk bisa menghadiri, nanti Umi mengadakan acara di pesantren tanggal 16 Sya'ban. Jam 7 pagi sampai selesai. Para ibu-ibu diundang di pondok pesantren, nanti silaturahmi majelis ibu yang dari Bandung, dari Batam, dari Tulungagung pada datang, nanti ibu bisa ketemu di situ. Ya, ada pengajian, kemudian makan siang bersama di situ insyaallah. Tanggal 16 Sya'ban atau 23 Mei hari Senin insyaallah diundang semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athir wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar. Bulan Ramadan akan tiba, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami kesempatan, ya Allah, untuk memasuki bulan Ramadan, dan jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan. Jadikan kami hamba yang beruntung di bulan Ramadan, beruntung dengan pahala berlipat ganda, beruntung ya Allah dengan pengampunan darimu, ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami atau tetangga kami atau masyarakat kami ada yang pada bulan-bulan ada tahun-tahun yang lalu sering meninggalkan puasa, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka, dan jadikan mereka ahli puasa di bulan Ramadan, ya Allah. Dan jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang mudah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti Engkau mudahkan kami untuk kumpul di sini, jadikan kami ahli istiqomah. Jangan Engkau keluarkan kami dari tempat mulia ini, ya Allah. Jangan Engkau pisah kami dari rombongan manusia mulia ini, ya Allah. Kami mohon berkailah majlis para guru-guru mulia yang mengisi majlis yang ada di masjid ini. Berkailah mereka semua. Berkailah jamaah mereka semua, berkailah santri mereka semua, dan berkailah mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang di masjid ini, apakah berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah. Jangan sampai mereka tidak ikhlas ya Allah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Jadikan mereka penghuni-penghuni surgamu ya Allah. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka. Kami mohon ya Allah, Ramadan akan tiba. Jadikan bulan ini adalah bulan keindahan untuk kami. Maka kami mohon mulai detik ini saat ini Allah, mudahkan kami untuk menjalin keindahan dengan sesama kami, kemesraan dengan keluarga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, saudara yang saling menghargai dan menghormati, tetangga saling menghargai dan menghormati. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Hilangkan kebencian di hati kami, hilangkan ya Allah dendam di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya menyakiti kami, kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah. Jangan kau hukum mereka. Berikan kesadaran kepada mereka. Ya Allah, sungguh kami tidak rela jika ada orang kau hukum gara-gara berbuat salah kepada kami. Kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada kami. Kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan ya Allah kami dari tidak membayar zakat. Jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaanmu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka adalah hambamu yang pernah meninggalkan salat atau meninggalkan puasa atau tidak membayar zakat, berikan kepada mereka saat ini kesadaran agar mereka menjadi ahli pembayar zakat. Jadikan mereka ahli puasa, jadikan mereka ahli salat, dan ampuni dosa masa lalu mereka ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari makan riba, dan jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah. Zina yang busuk itu ya Allah sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk dan hina, dan kau hinakan itu. Kami mohon, dan jika ada di antara kami yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, atau siapapun yang mendengar suara ini, jika ada di antara mereka hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Di dunia tutup aib mereka sehingga di dunia tetap mulia, dan di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan berikan kesadaran, bencikan kepada zina, dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Mudahkan untuk mendapatkan yang halal. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka. Dan kami mohon, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon anak-anak kami jaga ya Allah. Anak-anak kami jaga ya Allah. Jaga kehormatan mereka, jaga akhlak mereka, jaga iman mereka, dan jadi mereka anak-anak ahli surga yang menjadi sebab orang tuanya masuk surga ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, baik yang telah mendahului kami atau yang masih hidup ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.